بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan berikutnya. Kemarin sampai pembahasan ataupun pelajaran pada bab yang ketiga, Al-Babu Salib Minas Sulafiyya Mujarradi, dari Sulafi Mujarrad. Sebelum dilanjutkan pada pembahasan berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan. Jadi kita lanjutkan al-babur rabi'u, bab yang keempat, minat tulatiyil mujarradi, dari tulati mujarrad. Wazannya yang disebutkan yakni fa'ila yaf'alu. Jadi kasrah pada ain kalimah mawdi dan fathah pada ain kalimah mubarakinya. Ya. Fa'ila yaf'alu. Kemudian asrifnya berubahannya dari fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Secara umum ya sama dengan bab-bab yang sebelumnya, hanya berbeda tadi pada bentuk mawdi dan mubarak. Dan tentunya nanti fi'il amr. Perhatikan, kita baca di sini. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Ini asharifnya, perubahannya ataupun mustaqatnya dari fa'ila yaf'alu tersebut. Dan kalau diperhatikan di sini, pada bab ini isim ala ini ternyata tidak ada. Ya, tidak dijumpai penggunaan isim ala dari kata-kata dari fi'il yang termasuk pada bab keempat, yaitu fa'ila yaf'alu. Tidak ditemukan, tidak dijumpai penggunaannya, sehingga di sini tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Ya, kalau dibentuk secara lafal mungkin bisa sesuai dengan wazan-wazan pada isim alat, tetapi ketika dalam penggunaan tidak ditemukan, tidak dijumpai, maka tidak perlu, ya, tidak perlu disampaikan, tidak perlu ditunjukkan. Ya, jadi ini hanya sampai pada ismu zaman dan isim makan. Ya, maf'alun, maf'alun, yang satu isim zaman, yang satunya adalah isim makan. Ya. Kemudian contoh yang sahih, yang salim, pada fi'il alima. Ya, alima ya'lamu. Ya, alima mengetahui, mengilmui. Alima ya'lamu. Masdarnya menjadi ilman. Jadi ilman, ilmun, atau al-ilmu. Ini bentuk masdar dari alima ya'lamu. Ya, wa ma'laman masdar mimi. Kemudian isim fa'alnya fahuwa alimun. Jadi alim, orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Ini isim fa'il. Ya. Kemudian isim maf'ul wa dzaka ma'lumun. Ya, ma'lum. Sesuatu yang diketahui, sesuatu yang diilmui. Ya, jadi ma'lum ini maknanya apa? Diketahui. Ya, kemudian di apa? Diterap dalam bahasa Indonesia, ma'lum. ya, Arab maklum. Ya, jadi maklum maknanya apa? Diketahui, dimengerti. Arab maklum, Arab diketahui, Arab dimengerti. Gitu ya. Jadi kalau belajar seperti ini jadi tahu, ya, ternyata sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab, ya, sebagian, ya, sebagian dari bahasa yang lain. Jadi bahasa Indonesia itu banyak kata-kata serapan dari bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Belanda, ataupun yang lainnya. Ini sekedar tambahan. Berikutnya, isim maf'ul ma'lumun, kemudian fi'il amr menjadi i'lam, nahinya la ta'lam, isim zaman ma'lamun, isim makan ma'lamun. Ya. Ya. Kalau yang wazan fa'lan tetap pada wazan, ya, tetapi pada kata-kata yang termasuk bab ini masdar itu sama'i, jadi bisa berbeda dengan wazannya. Ya, kalau yang dijadikan wazan tetap semuanya menggunakan bentuk masdar fa'lan. Ini sebagai acuan, tetapi tidak mutlak pada bentuk masdar. Ya. Hanya untuk memudahkan saja. Karena kalau disesuaikan dengan kata-kata yang ada, tentunya akan banyak sekali bentuknya. Ya. Yang semisal dengan ini, setelah tadi, alima, mengetahui. Yang semisal adalah amila, beramal. Lam dan mimnya dibalik. Amila ya'malu. Kalau alima ya'lamu, mengetahui, mengilmui atau berilmu. Kemudian yang semisal, ya, fi'il contoh fi'il yang lain yang satu bar dengan ini, yakni amila, beramal, berbuat, mengamalkan. Amila ya'malu, beramal, berbuat. Maksudnya apa? Amal, amalan, amalun. Ya. Dan ini sering dua kata ini dikaitkan, disebut bersama-sama, ilmu dan amal. Ya. Jadi ilmu itu dari ilmun, ya, maksudnya dari alima ya'lamu, kemudian amal. Ya, amal ini masdar dari amila ya'malu. Sehingga ya. Apa perubahannya, tasarifnya? Amila ya'malu amalan fahuwa ma'malan wa ma'malan fahuwa amilun. Ini amil. Ini amil yang berbuat, yang beramal, yang mengerjakan. Ya, amil. Ya, kemudian wadaka ma'mulun. Ya, ma'mul, sesuatu yang dikenai dari perbuatan, ya, sesuatu yang diperbuat, sesuatu yang diamalkan. Ya, ma'mulun. Kemudian amarnya menjadi i'mal. Ya, beramallah. I'mal, berbuatlah. Ya, la ta'mal, jangan berbuat, jangan beramal. Ya, kemudian isim zaman ma'malun, isim makan ma'malun. Ini ya. Kemudian berikutnya. Yang mudha'af. Ya. Contohnya pada kata Allah, ya, perubahannya mudhara'nya ya'udhu. Jadi huruf yang sama diidghamkan. Allah ya'udhu. Masdar 'adhon wa ma'adhon. fahuwa abdun wadaka ma'budun. Itu bab ya, yang huruf tengah kurang titik itu ya. Ma'budun. Kemudian amrnya menjadi abdo atau abdi. Sebagian mengkasrahnya atau sebagian memfathah. Abdo atau abdi. Jadi asalnya itu sukun, aw, ya itu sukun. Jadi kalau diuraikan dua dot pada bentuk amr ya, dot yang pertama sukun, dot yang kedua juga sukun pada bentuk amr itu. Sehingga di situ bertemu dua huruf sukun, itu kedua huruf dot tersebut. Nah, ini tidak boleh atau tidak bisa, sehingga apa? Harus dihindari dua huruf dot yang bertemu. Dua huruf bot yang sukun yang bertemu seperti ini. Maka bot yang kedua yang asalnya sukun diberi harokat. Bisa dengan fathah, awbot, atau dengan kasrah, awli. Ini. Kemudian nahinya, la ta'awli. Ini juga aslinya sukun, kemudian diberi harokat untuk menghindari dua bot yang sukun itu. Dengan kasrah, la ta'awli. Kemudian isim zaman wal makan menjadi ma'audun, ma'audun. Jadi perhatikan pada mudha'af, huruf yang sama itu diidghamkan pada semua bentuk kecuali isim maf'ul. Jadi hanya pada isim maf'ul saja, ini yang dhotnya dipisah, tidak diidgham. Wa dzaka ma'udun. Ya, ini yang terjadi pada mudha'af. Ya, ini huruf yang sama itu dipisah pada bentuk isim maf'ul. Adapun pada bentuk-bentuk yang lainnya, huruf yang sama itu diidgham. Ya, kalau diperhatikan dari contoh ini, dan juga pada bab-bab yang sebelumnya juga demikian. Bab yang pertama dan kedua yang ada mudha'afnya, madda yamuddu farra yafirru, juga demikian. Pada semua bentuk, huruf yang sama itu diidgham, kecuali pada isim maf'ul ini. Jadi pada isim maf'ul, huruf yang sama itu diuraikan, dipisah oleh huruf wawu. Ya. Maf'ulun, ma'budun, mamdudun, maf'urun. Ya. Ini satu faedah pada bentuk mudha'af. Ya. Kemudian, bentuknya ya tinggal disesuaikan dengan contoh ini. Nanti kalau menemukan ya mudha'af yang termasuk bab keempat ini fa'ila yaf'alu, maka tinggal disesuaikan dengan contoh ini. Dan tentunya kalau diperhatikan a'udha ya'udhu ini dimasukkan pada bab fa'ila yaf'alu ya, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwasanya aslinya ya, dari a'udha tersebut apa? Aslinya adalah awdhu. Kenapa? Karena dia dimasukkan pada bab fa'ila yaf'alu. Berarti aslinya adalah awdhu. Bab yang pertama itu dikasrah. Karena dia mengikuti wazan fa'ila. Kemudian pada mudhari' ya'udhu, aslinya ya'udhu. Ini juga satu faedah yang penting. Jadi ketika satu fi'il, satu kata dimasukkan pada satu bab, pada satu kelompok ini, okay, maka menunjukkan bentuk asli dari fi'il tersebut akan sama dengan pada bab tersebut, pada wazannya atau pada contoh yang sahih tadi. Yeah. Pada bab-bab yang sebelumnya juga demikian. Kalau ada yang mudha'af atau nanti yang ajwaf, yang naqis, ya, yang ada huruf ilahnya itu nanti juga seperti itu. Jadi dia aslinya itu sama dengan wazan yang sahih. Aslinya seperti itu. Ya, harakatnya ya, fa'ila yaf'alu ya, harakat pada ain kalimat itu seperti itu. Abdu ya'budu. Kemudian babnya di idgham menjadi abdu ya'udu. Seperti itu. Berikutnya, contoh yang misal wawi. Ya. Contohnya, wajila yaujalu. Ya. Nah, di sini pada bentuk mudhari', misal wawu di sini, wawunya tidak hilang. Yau jalu, wawunya ada, tidak hilang. Bandingkan dengan misal wawi pada bab-bab sebelumnya, pada bab yang kedua ada kemarin ya misal wawi wa'ada ya'idu, wawunya hilang. Ya, pada bab yang ketiga wa'da'a ya'da'u, wawunya hilang. Wa'ada ya'idu, di sini wawunya hilang. Ya. Kemudian pada bab yang ketiga wa'da'a ya ba'u, ini juga wawunya hilang pada misal wawi. Tetapi pada bab yang keempat ya, wajila yau jalu, ini wawunya tidak hilang pada bentuk mudhari. Perhatikan di sini. Dan ini juga kaidah sudah dipelajari sebelumnya ya, dalam kitab sebelumnya seperti ini. Pada misal wawi. Ya, jadi yang hilang pada wa'ada ya'idu ataupun pada wa'da'a ya'da'u, hilang wawu. Adapun pada wajila ya'ujalu, wawunya ada. Jadi masing-masing bab bisa jadi berbeda. Walaupun jenisnya sama, sama-sama misal wawi. Ya, sama-sama misal wawi, tetapi berbeda bab, bisa jadi berbeda keadaannya. Bisa sama atau bisa berbeda. Jadi sesuaikan dengan masing-masing bab, ya, masing-masing kelompok ini. Baik. Jadi ini sudah jadi acuan, jadi rujukan. Menemukan kata seperti ini, cocokkan ini termasuk bab yang mana? Apakah bab pertama, atau kedua, atau ketiga, ataukah yang keempat, atau yang mungkin yang kelima atau yang keenam? Jadi sesuaikan dulu, ini masuk yang mana? Cari mudhari'nya, mudhari'nya. Kemudian setelah itu baru terapkan pada bentuk-bentuk yang lain. Ya, seperti itu ya. Baik. Kita lihat perubahannya dari wajila yaujalu, masdar wajalan, kemudian masdar mimi, wa maujilan. Ya, ini juga masdar mimi menjadi maujilan, ya, dengan kasrah pada ain kalimat. Ya. Baik. Fahuwa fahuwa wajilun, ya, di sini pada isim fa'il dari wajila yaujalu, ya, tidak ada alifnya, jadi wajilun, bukan wajilun tapi wajilun, ya, tanpa alif. Ya, ini juga satu hal yang perlu diperhatikan, ada sedikit perbedaan, ya, pada isim fa'ilnya. Atau lebih tepat, ya, ini bukan isim fa'il, tapi sifat, ya, sifat musyabbahah, ya, sifat musyabbahah bismil fa'il. Karena kalau disebut isim fa'il, dia mesti mengikuti wazan fa'ilin. Ya, jadi disebut isim fa'il pada sulasi mujarad, dia mengikuti wazan fa'ilun. Kalau seandainya ada yang semakna dengan isim fa'il tetapi wazannya tidak mengikuti wazan fa'ilun, berarti itu adalah bentuk sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah bismil fa'il. Jadi sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini juga sudah dipelajari, ya, pada tatbiq sharfi, ya, at-tatbiq sharfi tentang as-sifah al-musyabbahah. Ya, bisa dirujuk, ya, pembahasan sifah musyabbahah, ya, dari kitab at-tatbiq sharfi. Secara makna sama dengan isim fa'il, ya, hampir sama dengan isim fa'il, hanya bentuknya atau lafadznya yang berbeda. Jadi di sini menjadi sifah musyabbahah wajilun. Ya. Berikutnya wazaka maujulun, sesuai wazan, ya, maf'ulun maujulun. Kemudian fi'il amrnya menjadi ijal. Wawu pada yaujalu diubah menjadi ya. Dari mudhari'nya yaujalu di bentuk amr menjadi ijal. Ya. doma ketemu kasroh sebelumnya maka wawu, sebelumnya kasroh maka wawunya diubah menjadi ya, menjadi ijal. Ya. Kemudian nahinya la taujal isim zaman wal makan maujilun maujibun. Yang semisal dengan ini wasiha. Ya. Wasiha qatar ya. Wasiha ya usahu wasakhan ya. Wa mausikhan fahuwa wasikhun qatar ya wasikhun. Wazaka mausukhun itah la tausah mausikhun mausikhun. Yang berikutnya misal ya'i. Contohnya ya bisa kering, ya bisa itu kering. Ya bisa ya'i basu. Ya basan wa mai basan fa huwa ya bisun wa dzaka mai busun. Ibas la taibat mai basun mai basun. Ini sama persis dengan sahih salim ataupun dengan wadunya. Jadi misal ya'i ya, yang fa' kalimah huruf ya ini sama dengan wazan ataupun sama dengan yang sahih yang salim. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan pada misal ya'i yang huruf awalnya huruf ya. Jadi semua bentuknya, perubahannya, tasarifnya untuk misal ya'i ini sama dengan yang sahih yang salim. Ya yang ada di awal tidak berubah, ya, tidak dihilangkan. Ya, pada semua bab demikian. Ya, sehingga dalam pembahasan faedah pada kitab-kitab sebelumnya, untuk misal ya'i tidak terlalu dibahas. Ya, ataupun bahkan mungkin tidak ada pembahasannya. Tidak dibahas secara rinci. Menunjukkan dia sama dengan yang sahih salim. Ya. Tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan atau penggantian huruf, sehingga dia sama dengan yang sahih salim. Ini ya, ini yang ada, yang terjadi pada misal ya'i. Yang ada pembahasan itu pada misal wawi, misal yang dengan wawu. Ya. Berikutnya, dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, pada fi'il amr dari contoh-contoh yang ditunjukkan sebagian itu menggunakan hamzah. Ya, yang lebih tepat disebut hamzah ya, bukan alif. Jadi yang ada di awal fi'il amr seperti misalnya iftah, ikhra, uktub, unsur, idrib, dan seterusnya. Ini fi'il-fi'il amr di sini awalnya ditambahkan hamzah. Ya, jadi yang lebih tepat itu hamzah. Hamzah wasal. Ya, bukan alif. Tapi hamzah wasal. Dan sebagian yang lain pada bentuk-bentuk amr itu tidak ada tambahan hamzah wasal di awal. Seperti misalkan tadi abdi atau yang sebelumnya pada bab sebelumnya ada wa, ada mudda atau sun ya, ataupun yang lain yang bisa dilihat pada bentuk-bentuk amr ya. Nah, kalau diperhatikan hamzah wasal pada awal fil amr itu adalah hamzah tambahan. Dan ditambahkannya hamzah tersebut ketika didapati bentuk amr yang asal itu berawalan huruf yang sukun. Misalnya dari yaftahu, atau taftahu, yaftahu dibentuk amr kan menghilangkan huruf mudhara'. Ya. Ketika huruf mudhara' dihilangkan, maka huruf awal menjadi fa yang sukun. Ofta. Ya. Menghilangkan huruf mudhara', kemudian akhirnya disukun, maka didapati apa? Huruf awal itu kan sukun. Dari yak tahu, yaknya dihilangkan, atau ta'nya dihilangkan, huruf mudhara' dihilangkan, maka awal dari fi'il amr adalah fa yang sukun. Ofta. Nah, ketika dijumpai awal kata pada amr ini sukun, maka kemudian ditambahkan hamzah wasal. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata dalam bahasa Arab yang awalnya huruf sukun. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus dibantu dengan hamzah wasal supaya awal kata tidak sukun. Maka ditambahkan hamzah. Kemudian di kasrah menjadi iftah. Sehingga awal kata tidak sukun. Ya. Adapun pada fi'il amr yang didapati dari mudhara'nya tadi, misalkan yadha'u, ya, dibentuk amr, ya, menghilangkan huruf mudhara'ah dan akhirnya disukun, dari yadha'u ketika ya-nya atau huruf mudhara'ahnya dihilangkan menjadi dha. Awal fi'il amr apa? Hurufnya dha berharakat fathah. Dia sudah berharakat. Karena sudah berharakat, maka tidak ditambahkan hamzah pada fi'il amr. Ya. Jadi itu. Ketika didapati awal fi'il amr sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Tetapi ketika didapati pembentukan amr dari mudhara' itu huruf awalnya sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah. Seperti wa atau abdi atau ra atau yang semisalnya. Ya, ini. Dan ini berlaku untuk semua bentuk amr, baik yang sulati maupun yang rubai, yang mujarrad maupun yang mazid. Oke, nanti pada bentuk-bentuk yang akan datang ya, bisa diperhatikan. Ini pada fi'il amr demikian. Pada semua bentuknya. Pada semua jenis fi'il. Ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, mulai tempat ini tidak ada isim alam, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Karena dalam penggunaan tidak dijumpai isim alam dari VL-VL yang termasuk bab keempat ini. Kalaupun secara lafaz mungkin bisa dibentuk, tetapi karena penggunaan oleh orang Arab itu tidak ada, maka tidak disampaikan. Ya memang seperti itu. Ya. Jadi kaidah-kaidah secara umum itu tetap ada, keumuman kaidah seperti ini ada, misalkan tentang isim alah, ya ada bentuk isim alah. Tetapi ketika diterapkan atau dicari penggunaan kata-kata tersebut, ya, tinggal dilihat kalau memang ada penggunaannya, maka ada baik lafadznya maupun penggunaannya. Tetapi kalau ternyata dalam penggunaan bentuk tersebut tidak ada, sama sekali tidak digunakan bentuk itu dalam beberapa keadaan, dalam bahasa Arab oleh orang Arab, maka ya sudah bentuk semacam itu tidak perlu di tunjukkan, tidak perlu disampaikan. Tidak kemudian dipaksakan ya, membentuk isim alah sendiri. Walaupun wazannya sama dengan isim alah sebelumnya, tetapi tidak perlu, karena penggunaan tidak ada. Ya. Jadi tetap nanti juga kembali kepada penggunaan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti pada bab yang kelima juga ada yang semacam itu ya. Bab berikutnya nanti bisa dilihat. Ya. Kita lanjutkan. Jenis yang berikutnya. Ajwaf wawi. Ya, ajwaf wawi. Contohnya. Khafa ya khafu. Ini ajwaf wawi. Dari jenis fi'ilnya ajwaf wawi. Ya, berarti apa? Huruf asli adalah huruf wawu, karena dia isim waqaf wawu. Kemudian dari babnya dia termasuk bab apa tadi? Fa'ila yaf'alu. Jadi kasrah pada maudhu, fathah pada mudhari. Nah, dari dua hal ini kita bisa tahu asli dari khofa yakhofu adalah apa? Khawifa yakhwafu. Ya. Dari dua hal tadi. Pertama dari jenisnya, dia adalah ajwaf wawi. Menunjukkan huruf asli dari alif pada khofa maupun yakhofu. Huruf aslinya adalah wawu. Ya, aslinya wawu. Kenapa? Karena dia ajwaf wawi. Ajwaf dengan wawu. Berarti aslinya adalah wawu. Alif pada khofa, ya khofu, aslinya adalah wawu. Kemudian, khofa ya khofu, ini termasuk bab fa'ila ya fa'alu. Jadi, ain kalimah pada mawbi kasrah, ini di kasrah ya, ain kalimahnya. Kemudian, ain kalimah pada mubarak fathah. Sehingga, dari situ bisa diketahui, aslinya adalah khawi fa'ya khawfu. Ini faedah dari jenis fi'il, jenis kata, maupun dari kelompoknya pada mu'tal, kita bisa tahu aslinya bagaimana. Ya. Ini. Berikutnya, masdarnya menjadi khaufan. Ini sebagai bukti. Huruf asli adalah wawu pada bentuk masdar. Khaufan. Ain kalimah dengan wawu, khauf. Ya. Kemudian masdar mimi wa makhafatan. Ya. Makhafatan. Jadi di sini ada perubahan. Ya. Kalau wazannya masdar mimi kan maf'alan. Ya. Mestinya apa-apanya makhwafan. Ya. Makhwaf, makhwafun. Kalau sesuai wazannya makhwafun, kemudian wawunya diganti menjadi alif pada masdar mimi dari makhwafan atau makhwafun, wawunya diganti alif, kemudian akhirnya ditambahkan dengan takhfif sehingga menjadi makhwafatan. Ini pada ajwaf masdar mimi ada perubahan. Kemudian fahuwa khaifun, isim fa'alnya menjadi khaifun. Wawu, huruf ilah berubah menjadi hamzah, khaifun, wazaka makhufun, ya. Asalnya makhufun, kemudian wawunya dihilangkan menjadi makhufun, ya. Kemudian isim, kemudian fi'il amr menjadi khaf dari ya khafu, ya, menjadi khaf. Jadi huruf mudhara' dihilangkan, kemudian akhirnya disukun. Ya. Ketika huruf akhir dari yakhafu dari mudhara' disukun, kan bertemu dua sukun ya, alifnya sukun, fa'nya huruf akhir juga sukun, bertemu dua huruf sukun, maka alif yang sukun dihilangkan sehingga menjadi khaf. Dan sebab dihilangkannya karena bertemu dua sukun. Bertemu dua huruf yang sukun, itu sebabnya. Ini juga perlu diketahui ya. Jadi sebab dihilangkan itu kenapa? Kenapa alif pada khaf, pada amr ini dihilangkan? Jadi aslinya adalah khaf, seperti itu ya. Khaf, amrnya. Tetapi kemudian bertemu dua huruf sukun, maka alif dihilangkan menjadi khaf. Sebab hilangnya? Karena bertemu dua huruf sukun. Bukan karena bentuk amr. Bukan karena ini bentuk fil amr. Bukan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau ada perubahan, ada penggantian huruf, ada penghilangan huruf, itu cari tahu sebabnya apa. Apakah disebabkan karena bentuk amr, ataukah disebabkan karena sebab yang lain? Dalam hal ini karena tadi bertemu dua huruf sukun, ya alif sukun dan fa sukun. Sebabnya mana? Ternyata sebabnya adalah bertemu dua huruf sukun, bukan karena bentuk amr. Ya. Buktinya apa? Ya, kalau khaf ini kan untuk mukhatab yang mufrad, untuk antar. Khaf, takutlah kamu, ditujukan pada satu orang. Kalau untuk jamak, dia akan bersama dengan dhamir jamak wawu atau jamaah, ya. Takutlah kalian, misalnya, ya. Maka nanti menjadi khafu. Jadi khaf bersama dengan wawu jamaah menjadi khafu. Ketika bersama dengan wawu jamaah, ya, alifnya ada, muncul, tidak hilang. Kenapa? Karena fa'nya berharakat. Sehingga apa? Pada amr untuk jamaah ini tidak bertemu dua huruf sukun. Alifnya sukun, yang berikutnya berharokat. Berarti kan tidak bertemu dua huruf sukun. Karena tidak bertemu dua huruf sukun itu, maka alif tidak hilang. Ya, sehingga amrnya untuk jamak menjadi khawfu. Sehingga tadi, hilangnya alif karena bertemu dua huruf sukun, bukan karena bentuk amr. Kalau seandainya sebab hilangnya karena bentuk amr, tentunya ketika bersama dengan wawu jamaah, alif tetap hilang. Khafu, seperti itu. Kalau sebabnya karena ini bentuk amr, tetapi ternyata ketika bersama dengan wawu jamaah, fi'il amr itu ketika bersama dengan wawu jamaah, alifnya ada. Berarti sebab hilangnya bukan karena bentuk amr, tapi karena bertemu dua huruf sukun. Ya. Jadi yang seperti ini juga harus diperhatikan. Ya, cari tahu sebabnya apa. Ya. Sehingga ketika bisa diketahui sebabnya, maka ketika sebab itu ada, hukum akan berlaku. Ya. Ketika sebab ini ada, dua huruf sukun bertemu, maka hukumnya akan berlaku. Apa? Alifnya hilang. Tetapi kalau sebab itu tidak ada, tidak bertemu dua huruf sukun, maka hukumnya juga tidak berlaku. Alifnya tidak hilang. Ini ya, kaidah ya, prinsip seperti itu. Ya. Jadi, sambil mengulang ya, ataupun merojah apa yang sudah dipelajari terdahulu ya, sambil mengingatnya kembali dan lebih teliti dalam ini, mencermati, melihat perubahan-perubahan kata ini. Baik. Berikutnya, nahinya menjadi la takhaf, isim zaman wal makan menjadi makhafun, makhafun. Jadi wawu ini berubah menjadi alif, ini menjadi makhafun, makhafun. Asalnya makhwafun, kemudian wawunya diganti alif menjadi makhafun. Yang berikutnya, untuk jenis atau yang termasuk bab yang keempat ini ternyata banyak jenisnya. Seperti pada bab yang kedua itu juga banyak. Ya. Berikutnya, ajwaf ya'i. Ya. Contohnya, haba yahabu. Ya. Ini juga bisa diketahui tadi. Ya, kalau dilihat kan lafadznya sama. Antara khofa yakhofu dengan haba yahabu, yang nampak secara zahir lafadznya sama, khafa yakhafu haba yahabu, dan babnya juga sama, babnya adalah fa'ila yaf'alu, satu bab, tetapi jenisnya berbeda. Ya, kalau khafa yakhafu tadi ajwaf wawi, aslinya wawu. Kalau haba yahabu, di sini adalah ajwaf ya'i. Berarti aslinya, alif tersebut adalah huruf ya. Tapi, asalnya apa? Ha-di-ba ya yahu. Karena fa'ilah yaf'alu ya, maka madhinya ha-di-ba, mudhari'nya yahyabu. Kemudian yahnya diubah menjadi alif, menjadi ha-ba yahabu. Ya. Nah, ini tampak pada bentuk masdar huruf asli tersebut adalah ya, yakni haibatan. Haibatan. Ada ya di sini pada huruf asli pada ain kalimah. Ya, ajwab ya'i. Kemudian masdar mimi mahabatan. Seperti tadi ya, ya-nya berubah alif, kemudian ada tambahan ta'nis di akhir menjadi mahabatan. Fahuwa ha'ibun, ya-nya pada isim fa'il berubah menjadi hamzah. Ha'ibun, asalnya ha'ibun menjadi ha'ibun. Wadaka mahibun, ya, di sini penghilangan wawu pada isim maf'ul dari mahyubun menjadi mahibun. Ya. Kemudian amrnya hab, seperti pada khaf tadi ya, hab bertemu dua huruf sukun, maka alifnya dihilangkan hab. Kemudian nahinya la tahab, isim zaman wal makan mahabun mahabun, aslinya mahyabun dengan ya ya, mahyabun mahyabun, ya-nya diganti alif menjadi mahabun mahabun. Ini yang ajwab. Berikutnya, naqis. Naqis ya'i. Contoh, rawiya yarba. Rawiya yarba. Fa'ila yaf'alu. Ini naqis ya'i. Berarti huruf. Wallahu a'lam. Alakuminkum. Ini naqis wawu ya. Yang benar ini naqis wawi. Itu bukan ya'i. Rabiya yarba itu naqis wawi. Di situ wawu apa ya? Wawu. Wawu. Yeah. Ini di sini ya. Yang rabiya. Yeah. Wawi. Wawi. Wawi. Ya. Naqis wawi, contohnya rabia, yarba. Benar? Iya. Berarti ini yang tetap saya. Nah, di sini disebut dengan naqis wawi. Jadi naqis asalnya adalah wawi. Nah, di situ dicontohkan apa? Rabia, yarba. Contohnya rawiya yarba, padahal dia naqis wawi dengan wawu. Berarti huruf asli pada rawiya yarba adalah wawu. Berarti aslinya apa? Rawiwa yarbawu. Ini aslinya. Rawiya aslinya adalah rawiwa dengan wawu. Yarba aslinya yarbawu dengan wawu. Lalu pada bentuk mawi dari rawiwa wawunya diubah menjadi ya. Kenapa? Karena sebelum wawu itu kasrah. Dari rawiwa ini ada wawu sebelumnya kasrah, supaya sesuai maka wawunya diganti dengan ya menjadi rawiya. Pada mudhari' yarbawu wawu sebelumnya fathah, maka wawunya diganti menjadi alif, menjadi yarwa. Jadi aslinya adalah wawu. Rabiwa yarbawu menjadi rabiya yarba. Kemudian masdarnya ridhon. Nah, di sini yang juga perlu diperhatikan masdar ridhon. Atau kalau dengan alif lam ya ar-ridha. Nah, ini diakhiri dengan alif yang alifnya ditulis dengan dalam bentuk alif yang lurus. Ya, pada kata riba, alif yang akhir ini ditulis dengan bentuk alif yang lurus. Untuk menunjukkan bahwa aslinya adalah wawu. Ya. Seperti pada kata al-asal, tongkat, ya, itu alifnya ditulis dengan bentuk alif yang lurus. Untuk menunjukkan bahwa huruf asli dari alif tersebut adalah wawu. Berbeda ketika huruf asli dari alif yang ada di akhir ini ditulis dalam bentuk ya. Misalnya al-fata. Ya, al-fata, huruf akhir alif ditulis dalam bentuk ya atau alif bengkok. Berarti apa? Alif pada al-fata ini akhirnya adalah ya. Tampak pada bentuk jamaknya fitiyatun, fitiyah, yaitu dengan ya pada bentuk jamak. Karena bentuk jamak itu mengembalikan ke aslinya. Fitiyatun. Ini ada ya. Ini huruf aslinya. Jadi alif pada fata. Nah, tadi ar-ridha, ini alifnya yang akhir, ditulis dalam bentuk alif yang lurus, karena aslinya adalah wawu. Ya. Robiwa, yarubawu tadi. Dan di sana ada masdar yang lain dari Robi, Robiya ya Rabbah, yaitu Ridwan. Pada bentuk masdar yang lain, itu juga lebih tampak huruf asli adalah wawu. Ridwan, Ridwan, itu dengan wawu. Ya. Dan pada sebagian fi'il, sebagai tambahan, pada sebagian fi'il, ada sebagian kata ini mempunyai masdar lebih dari satu. Bukan masdar mimi, tapi masdar. Masdar, masdar yang biasa, ini lebih dari satu pada sebagian kata. Ada riba, ridwan, sama, keduanya sama-sama masdar dari robiya ya roba. Pada kata-kata yang lain juga demikian, bahkan ada yang sampai tiga, tiga bentuk masdar. Dan untuk lebih sekedar menggaris bawah ya, yang seperti ini tadi, alif yang ada di akhir kata ditulis dalam bentuk lurus untuk yang menunjukkan aslinya adalah wawu, atau ditulis dalam bentuk ya yang menunjukkan aslinya adalah ya, ini hanya berlaku pada surati, pada kata yang tiga huruf. Riba, asar, tiga huruf ya. Kata, tiga huruf. Hanya pada kata-kata yang tersusun dari tiga huruf. Adapun selebihnya, kata-kata itu kalau empat huruf, lima huruf, atau enam huruf, maka semua alif di akhir kata itu ditulis dalam bentuk ya. Dalam bentuk ya. Ya. Ini untuk kata-kata yang bentuk tasrif ya, kata-kata yang dalam bahasa Arab yang asli dalam bahasa Arab. Ya. Adapun yang ajnabi atau yang ajam, kata-kata yang ajam tidak berlaku. Ya. Nanti kalau menjumpai misalkan ada Amerika, Almania, ya, Faransa, itu semua alifnya ditulis dalam bentuk lurus, padahal itu lebih dari tiga huruf. Karena itu nama ajam di luar Arab. Jadi ini tadi kaidah khusus untuk yang dari Arab asli, kata-kata yang dari Arab asli, bukan yang ajam. Sekedar tambahan kaidah. Nah, sekarang kita lihat perubahannya dari Rabiya Yarba, masternya Rivan, masdar mimi marwatan, ya, jadi huruf ilah yang akhir dari asalnya wawu diubah menjadi alif, kemudian ditambahkan tak ta'if marwatan, fahuwa rawin, ya, asalnya rawiyun, asalnya lagi rawiyun, ya, dengan wawu ya, Robiun, wawunya diganti ya, Robiun, ya-nya dihilangkan menjadi Robin. Wadaka marduyun, asalnya apa? Marduyun, mar'ulun, marduyun, atau marduun dengan wawu. Kemudian wawunya diganti ya, marduyun, kemudian wawu yang ism maf'ul diganti menjadi ya. Robiya tadi isim fa'ilnya apanya Robiun, kemudian wawunya diganti ya Robiun, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi Robin. Ini isim fa'il. Adapun isim maf'ul apanya Marduun, ya maf'ulun Marduun, kemudian wawu yang akhir diganti dengan ya Marduyun, kemudian wawu pada isim maf'ul juga kemudian diganti ya, kemudian sebelumnya dikasrah sehingga menjadi Marduyun. Ya, memang untuk ini tadi ya banyak perubahan pada kata Rabiya ya Rabba. Kemudian fi'il amrnya irba, dari yarba menjadi irba. Nahinya la tarba, isim zaman wal makan menjadi marban marban. Kemudian yang naqis ya'i, naqis dengan ya, aslinya adalah ya. Contohnya khashiya yakhsha. Ya, ini juga kalau dilihat lafadznya sama dengan rawiya yarba, tetapi berbeda jenisnya. Yang satu naqis wawi, yang satu naqis ya'i. Sehingga pada khashiya yakhsha, ya, pada khashiya ya, pada khashiya ini ya yang asli. Ya, bukan perubahan dari wawu. Jadi memang aslinya khashiya dengan ya. Kemudian pada mudhari yakhsha, alif yang akhir perubahan dari ya. Ya. Apanya yakhsyayu menjadi yakhsya. Kemudian masdarnya khasyatan, ini tampak khasyah dengan ya, ya. Ya, aslinya adalah ya. Masdar mimi menjadi wa makhsyatan fahuwa khasyin, asalnya khasyun menjadi khasyin. Wadaka makhsyun, ya, asalnya makhsyun menjadi makhsyun. Ya, seperti ini ya. Makhsyun, wawunya diganti dengan ya menjadi makhsyun. Kemudian amarnya ikhsya, nahinya la takhsya, isim zaman wal makan makhsyan makhsyan, makhsya makhsya. Ini. Kemudian yang lafif, ya, untuk yang lafif makhruq dari bab ini, contohnya wajia. Ya, wajia terkait dengan wawu yang ada di awal, maka dia menyesuaikan dengan pada contoh wajila tadi. Pada misal wawi, wawu yang ada di awal, wawunya seperti pada wajila, perhatikan nanti akan seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan ya yang akhir, huruf ilah yang akhir dari wajia, maka dia nanti seperti pada naqis ya'i yang di atasnya, yang sebelumnya, pada khosyia. Ya. Ini. Perhatikan, contoh, wajia yaunja. Jadi wawunya tetap ada, tidak hilang. Dia seperti wajida yaujalu. Wawunya ada, tidak hilang. Yaunja. Kemudian huruf akhir seperti pada yaksha. Ya. Ini. Jadi lafif untuk mafrok, ya, perpaduan antara misal pada fa' kalimat dengan naqis pada ain kalimat. Sesuaikan dengan tabnya. Ya. Wajia yauja, masdarnya wajan atau waja, al-waja, masdar mimi wa maujan. Ya, fahwa wajin, ya, asalnya wajiyun menjadi wajin. Wadaka maujiyun, seperti mahsyun, mauciyun, kemudian amrnya menjadi ija, jadi wawu yang di awal tadi berubah menjadi ya, seperti dari wajila yaujal menjadi ijal. Nah, di sini wajia yauja, amrnya menjadi ijal. Jadi huruf illah yang akhir dihilangkan, ijal. Kemudian nahinya la tauja, isim zaman wa makan menjadi maujan, maujan, mauja. Kemudian yang lafif makrun, contoh qawiya yaqwa, ya. Ini juga huruf illah pada kalimah dan pada dalam kalimah, perhatikan ya, bandingkan dengan yang sebelumnya ya, pada masing-masing huruf illah tadi ya. Perhatikan perubahannya. Qawiya yaqwa huwatan wa maqwan fahuwa qawiyun. Nah, di sini pada isim fa'il ternyata tidak mengikuti bentuk isim fa'il ya, dari qawiya ini tidak menjadi qawin tetapi menjadi qawiyun. Berarti ini bukan isim fa'il, berarti apa? Tadi sifat ya, sifat musyabbaha. Qawiyun ini sifat musyabbaha. Ya. Ini. Dia mengikuti wazan fa'ilun. Qawiyun itu wazannya fa'ilun. Ini sifat musyabbaha. Ya. Kemudian wadaka maqwiyun. Ya, seperti maujiyun, maqwiyun. Ya. Seperti mahsyun juga sama hasilnya. Kemudian amarnya menjadi iqwa. Ya, iqwa. Nahinya la taqwa. Mudhari'nya isim zaman wa makan maqwan maqwa. Contoh lafif maqrun yang lainnya disebutkan di sini rawiya. Ya, rawiya. Mudhari'nya yarwa. Ya, rawiya yarwa. Sama dengan qawiya yaqwa. Tapi perhatikan perubahan berikutnya, masdarnya berbeda. Rayyan dari rawiya masdarnya menjadi rayyan. Rayyun. Kemudian masdar mimi wa marwan. Kemudian isim fa'il ya, tidak menjadi rawin tetapi menjadi royyanu. Berarti ini juga bukan isim fa'il tetapi sifat musyabbahah royyanu. Wazannya fa'alun. Fa'lanu. Wazannya fa'lanu. Royyanu. Wazannya adalah fa'lanu. Dan ini tidak tanwin ya, wazan fa'lanu, sifat musyabbah yang mengikuti wazan fa'lanu ini tidak tanwin. Hingga di situ rayyanu tidak tanwin. Ya, ini sifat musyabbah. Wadaka marwiyun ya, isim maf'ul seperti yang sebelumnya marwiyun ya. Secara prinsip perubahannya sama ya. Wawunya pada maf'ulun diubah menjadi ya. Kemudian fi'il amr menjadi irwa. Nahinya la tarwa. Kemudian isim zaman wal makan marwan marwa. Ini. Ini pada makal yang termasuk bab fa'ila yaf'alu ini. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu mahmul. Yang ada huruf hamzahnya ada tiga macam mahmul yaitu mahmus fa, mahmus ain dan mahmus lam. Masing-masing disebutkan contohnya di sini. Perhatikan pada huruf hamzahnya. Apa yang terjadi pada hamzah tersebut pada fa kalimah, pada ain kalimah dan pada lam kalimah pada contoh-contoh seperti berikut. Atima yahtamu. Ibman wa maksaman fahuwa atimun. Asalnya atimun, ini tulisannya hamzah dan juga alif ya. Atimun sesuai wazannya, fa'ilun atimun, dan penulisannya diganti dengan mat. Atimun. Jadi perubahan penulisan saja. Atimun tetap hamzah. Wazaka maktumun. Kemudian amarnya menjadi isam. Amarnya menjadi isam. Asalnya isam. Karena dari mudhari yaksamu. Dari yaksamu diubah amar. Yaksamu diubah amar menjadi isam. Kemudian hamzah itu diubah menjadi ya. Supaya lebih lunak. Kalau isam ini agak berat, maka dilunakkan, hamzahnya diganti menjadi ya, karena sebelumnya kasroh, sehingga menjadi isam. Tetapi kalau bersambung, nanti misalkan ada wawu sebelumnya, atau ada kata-kata yang lain sebelumnya, nanti kembali ke hamzah. Wasam. Jadi diubah ke ya, ketika sebelumnya itu hamzah, wasal, isam. Tetapi kalau dia wasal dengan kata sebelumnya, bersambung dengan kata sebelumnya, maka kembali ke hamzah. Wa-sam. Atau fa-sam misalnya. Ya. Kemudian berikutnya, nahinya la-ta-sam. Izm zaman wal-makan. Ma-samun, ma-samun. Ya. Berikutnya, yang mahmud a'in. Ba-isa. A'in. Kalimah berubah huruf hamzah. Ba'isa. Mudhorainya ya ba'asu. Masdar bu'tan. Wa ma ba'asan. Fahuwa ba'isun. Wadaka ma ba'usun. Fi ba'as. La ta ba'as. Ma ba'asun. Ma ba'asun. Tidak ada perubahannya pada hamzah. Pada mahmud a'in di sini. Sama seperti yang sahih salim. Tetap hamzah. Hanya saja dalam menulis hamzah, perhatikan itu berbeda-beda cara menulisnya. Tetap hurufnya sama, huruf hamzah, tetapi hanya berbeda cara menulis hamzahnya pada kata-kata tersebut. Ba'isa, hamzah ditulis dengan ya. Ya ba'asu, hamzah ditulis dengan alif. Bu'san, hamzah ditulis dengan wawu, dan seterusnya. Itu sekedar cara menulis huruf hamzah. Yang jelas tetap semuanya adalah tetap huruf hamzah, tidak berubah. Ya. Ada faedah di sana tentang penulisan hamzah, insya Allah mungkin di lain waktu ya. Baik. Berikutnya, mahmud lam, contohnya, bari'a yabra'u. Jadi hamzah pada lam kalimah. Bari'a yabra'u, bara'atan. Ini masdarnya. Kemudian masdar mimi wa ma baro'an. Fahuwa bari'un. Nah, ternyata isim fa'il juga berubah. Tidak bentuk isim fa'il. Tidak menjadi bari'un. Tetapi dia berubah menjadi sifat musyabbaha. Mengikuti wazan fa'ilun menjadi bari'un. Nah, ini wazannya fa'ilun. Menjadi bari'un. Ini sifat musyabbahah. Ya. Wa dzaaka mabruun. Ya. Sesuai wazannya maf'ulun mabruun, hamzah tetap hamzah. Kemudian amarnya ibra', nahinya la tabra'. Isim zaman wa makan mabra'un mabra'un. Untuk bab ini ada yang ditanyakan? Yang wajib tadi itu sudah usah bantah. Yang mana? Wajib, wajib ya ujah, wajib itu isim fa'il. Dia asalnya wajiyun. Fa'ilun wa-siyun. Ya, wa-siyun kemudian ya-nya dihilangkan, diganti tanwin pada kasrah tersebut menjadi wajin. Ini tetap ism fa'il. Wajin di atasnya qashin radin, ini semua tetap ism fa'il dengan menghilangkan ya yang akhir. Jadi asalnya radiyun, qashiyun, wajiyun. Sesuai wazannya fa'ilun. Ini tetap ism fa'il. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi tentunya memang apa dalam kita membaca ini tadi contoh-contoh tadi sambil mengulang atau merojaah kembali ya, apa yang sudah dipelajari sebelumnya, faedah-faedah sorof, faedah-faedah tasrif dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga antara contoh-contoh yang ditunjukkan dengan faedah-faedah yang sudah dipelajari ini bisa disinkronkan, bisa dihubungkan. Ya, antara contoh dengan faedah bisa bersambung. Ya. Kenapa contoh yang ditunjukkan, misalkan tadi perubahannya dari ini menjadi seperti ini, kenapa begitu? Ini sudah dijelaskan faedahnya sebelumnya, karena begini, begini, begini. Faedahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau yang dulu, ada faedah-faedah pada sharaf atau pada tasrif, disebutkan faedahnya seperti ini, seperti ini. Kalau begini akan berubah seperti ini. Kalau begitu akan berubah lagi. Maka ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Diterapkan dalam contoh-contoh ini. Hingga tadi, sedikit banyak-banyak di singgung apa yang sudah dipelajari terdahulu untuk mengingatkan kembali, untuk merojaah dan juga untuk menghubungkan dengan faedah-faedah. Sehingga antara faedah dan contoh bisa disinkronkan, bisa dihubungkan. Bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Faedahnya bisa dipahami, contohnya juga bisa dimengerti. Dihafalkan lafadznya, kemudian ketahui perubahan-perubahannya. Seperti itu. Ini harapannya untuk semuanya ya, seperti ini. Atau kalau memang seandainya sudah mencukupi, ya tinggal dibaca saja, itu cukup. Artinya kalau memang faedah-faedah sudah bisa dipahami semuanya, kemudian dengan adanya contoh bisa menerapkan, itu sebenarnya sudah mencukupi. Ya, kalaupun belum, ya tadi kita mengulang sedikit-sedikit apa yang perlu diulang-diulang. Ya. Ini ya. Karena terkadang, terutama pada bentuk-bentuk yang mu'tal tadi ya, kok ini bisa masuk kitab ini, atau kok ini bisa menjadi seperti ini, padahal wazannya seperti itu, fa'ila ya fa'alu, misalkan, dan seterusnya ya, fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun, dan seterusnya. Tetapi pada mu'tal, pada lafif misalnya, kok itu jadi berubah, kenapa? Atau pada mahmud, atau pada yang lain, itu bentuknya kok berubah, kok tidak sesuai dengan wazan, kenapa? Ya, karena ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, sesuai dengan jenis kata-kata tersebut, susunan huruf-hurufnya, kemudian bentuk-bentuk perubahannya, ya, akan terjadi apa yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini seperti ini. Ini sebagai acuan, sebagai ukuran untuk kata-kata yang lain yang semisal dengan ini. Jadi tidak usah semua kata itu dihafalkan, semua fi'il yang ada dalam bahasa Arab itu dihafalkan, perubahannya, artinya satu kata dihafalkan, tidak perlu. Cukup dengan mempelajari bentuk-bentuk perubahan kata dan tadi jenis-jenis atau susunan dari kata-kata tersebut, maka ini diterapkan untuk yang lainnya, untuk semuanya. Tinggal menyesuaikan, ini masuk bentuk yang mana, termasuk jenis kata yang apa, sudah selesai. Perubahan lafadznya jadi seperti ini, asalnya ini, artinya, maknanya, bentuk ini, menunjukkan makna ini. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kalau tidak ada, lakum minkum. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya insya Allah nanti kita hadirkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.